DJ NJ Remix. Meskipun ku berbicara yang terlalu beriku penerangan, selama sudah ketimbukan lalu merasa dalam suka dan duka. DJ Nanjay Remix.